Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita dalam pembahasan mengenai kaidah yang ketiga dari Al-Qaidul Arba', di mana pada akhir dari penyampaian mengenai kaidah yang ketiga ini, Al-Mu'allif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, suatu hadis yang menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin pada zaman terdahulu melakukan peribadahan kepada pohon yang dinamakan dengan Zatu Anwab, pohon yang memiliki gantungan-gantungan, yaitu berupa senjata-senjata yang tidak lain digantungnya senjata-senjata tersebut dengan tujuan untuk bertadarruf mencari barokah dari pohon tadi supaya bisa digunakan senjata-senjata tadi dalam peperangan dan sudah mendapatkan barokah supaya bisa menghabisi musuh-musuh. Mereka berkeyakinan bahwa setelah digantung di pohon tersebut, maka senjata tersebut mendapatkan barokah dari pohon tadi, sehingga bisa dipakai berperang dengan, yaitu bisa menghabisi banyak musuh. Kita ulangi pembacaan dari hadis tersebut yang disampaikan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala wa hadith Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala qalajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ila Hunain wa nahnu hudasa'u 'ahdin bikufrin. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam menuju Hunain, dan kami dalam keadaan baru-baru saja keluar dari kekufuran, yaitu baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kekufuran. Qala walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan kaum musyrikin dahulu memiliki suatu pohon sidrah yang mereka melakukan ukuf, ya, berdiam diri di sekitar pohon tersebut, ya, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tadi. Yuqalu laha zatu anwatin, disebut pohon tersebut dengan zatu anwat, pohon yang memiliki naut, yaitu naut, yaitu gantungan-gantungan. Anwat adalah jamak dari naut, yaitu yang dimaksud adalah gantungan, dan yang dimaksudkan dari gantungan tersebut yaitu pedang-pedang yang digantungkan tadi. Qala fa mararna bi sidratin, maka kami melalui suatu pohon sidr. Ini kembali kepada penyebutan yang pertama, yaitu bahwasanya mereka sedang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju Hunain, maka mereka melalui pohon sidr. Faqulna ya Rasulullah ij'alana dhata anwadin kama lahum dhatu anwadin. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, jadikan bagi kami zatu anwad sebagaimana dahulu mereka memiliki zatu anwad, yaitu sebagaimana kaum musyrikin memiliki zatu anwad, jadikan pula bagi kami zatu anwad, perkara yang serupa dengan yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Al-hadis, yaitu al-hadis ini masih ada kelanjutannya yang nanti juga akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarahnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam melihat kenyataan ini, namun beliau mengingkarinya dikarenakan inilah kesyirikan, ini adalah suatu perbuatan kesyirikan. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. An Abi Waqid Al-Laythi qala rahimahullah taala, an Abi Waqid Al-Laythi, dari Abu Waqid Al-Laythi, yang nama beliau Abu Waqid Al-Laythi ini adalah Al-Harith bin Malik, atau kemudian dalam suatu pendapat yang lain dikatakan Al-Harith bin Auf, atau dalam pendapat yang lainnya dinamakan atau dikatakan bahwa namanya adalah Auf ibn al-Harith. Ada tiga pendapat, ya. Namun beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Waqid Al-Laythi. Meninggal pada tahun 68 Hijriah dalam keadaan beliau berumur 85 tahun. 68 Hijriah dan umurnya 85 tahun. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kana mimman aslama 'am al-fath 'ala al-mashhur sanata 8 min al-hijrah. Dan dahulu dia termasuk orang yang berislam ketika tahun al-fath, yaitu tahunnya Fathu Makkah. Alal masyhur, dalam pendapat yang masyhur, yang tersebar luas, yang terkenal dan terkemuka di kalangan para ulama, bahwasanya Abu Waqid Al-Laythi berislam pada Amul Fath, tahun Fathu Makkah, tahun dikalahkannya orang-orang Quraisy dan dikuasainya kota Makkah. Sanada samanin min al-hijrah, pada tahun ke-8 dari hijrah, 8 hijriah. Dan kita sebutkan bahwasanya peristiwa yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain untuk memerangi Hawazin, ini terjadi persis setelah Fathu Makkah. Persis setelah Fathu Makkah, persis setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Makkah, ya, bersama para sahabat ketika itu tanpa adanya peperangan. Maka setelah itu banyak orang-orang Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, langsung diajak atau langsung ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Hunain. Dan inilah kejadiannya. Kejadian disebut oleh Abu Bakar Al-Laitsi, di mana banyak dari pasukan ketika itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dan ini kemudian yang menjadi udzur bagi mereka, para sahabat. Dan ini hanya sebagian dari para sahabat saja yang ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan seluruhnya yang kemudian meminta untuk dijadikan suatu pohon yang mereka ingin bertabarruk kepada pohon tadi. Bukan semuanya, hanya orang-orang yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi ini hadatsa wa ahdin bi kufr, orang-orang yang baru saja masuk Islam, baru keluar dari kekufuran. Ya, hanya orang-orang ini saja. Adapun orang-orang yang sudah masuk Islam semenjak sebelum Fathu Mekah, orang-orang yang merupakan as-sabiqul awwalun misalnya, atau orang-orang al-ansar yang tinggal, atau al-muhajirin juga dan para ansar yang tinggal di Madinah ketika itu membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak melakukan hal ini, tidak meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibuatkan suatu pohon yang disebut dengan Zatu Anwar. Permintaan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang hudasa u'ahdin bikuf, orang-orang yang baru masuk Islam, baru saja keluar dari kekufuran. Adapun para sahabat yang telah terdahulu sudah mengetahui bahwasanya adalah perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang, merupakan kesyirikan. Qala asy-Syaikh Al-Fauzan yuqalu laha zatu anwadin, yang disebut pohon tersebut dengan zatu anwad. Qala wal anwadu jam'u nawdin, dan kata al-anwad adalah jamak dari kata nawd, wa huwa ta'liq, dan yang dimaksud adalah ta'liq yaitu penggantungan, menggantungkan sesuatu. Qala ay zatu ta'aliq, maka yang dimaksud dengan zatu anwad adalah zatu ta'aliq yang memiliki gantungan-gantungan. Qala yu'alliquna biha aslihatahum litabarruki biha, mereka kaum musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk bertabarruk dengan pohon tadi. Faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban wa lam ya'rifu at-tauhid tamaman, maka berkata sebagian sahabat, sebagian sahabat bukan seluruhnya, mana di antara mereka ada orang-orang yang sudah lama Islamnya, tidak termasuk di antara orang yang meminta dengan permintaan ini. Berkata sebagian sahabat alladzina aslamu qariban, yang baru saja berislam, wa lam ya'rifu at-tauhid tamaman, dan belum mengenali tauhid dengan sempurna. Mereka mengatakan ij'al lana zata anwadin kama lahum zatu anwadin, jadikan bagi kami pohon zatu anwad sebagaimana mereka juga memiliki pohon zatu anwad. Qala wa hadhihi baliyatu taqlidi wa tashabbuh, dan inilah bala musibah dari sikap taqlid, mengikuti orang-orang yang terdahulu tanpa mengetahui apa dasar dari apa yang mereka lakukan, hanya mengikuti saja, mendapati orang-orang terdahulu dalam suatu perbuatan, dalam suatu amalan, kemudian mengikutinya tanpa mau menggali terlebih dahulu apa yang menjadi dasar yaitu dalil dari perbuatan mereka. Adakah kemudian wahyu yang turun dengan perbuatan tersebut ataukah tidak? Ini adalah perbuatan taklid. Yaitu perbuatan taklid bisa menjerumuskan seorang kepada kebid'ahan atau bahkan kesyirikan. Baliyatut taklid wa tasyabbuh. Dan juga ini bala kejelekan dari sikap tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrikin. Apa yang dijadikan kebiasaan oleh kaum musyrikin, maka tinggalkan. Tinggalkan, jangan kemudian seorang mengikuti apa yang mereka lakukan. Dikarenakan bisa jadi apa yang mereka lakukan sebetulnya dibangun di atas akidah dan kepercayaan yang kufur. Perayaan-perayaan mereka dan juga yaitu adat istiadat mereka terkadang dibangun di atas kepercayaan dan akidah kekufuran. Maka jangan asal mengikuti apa yang datang dari mereka, dianggap bagus, dianggap yaitu merupakan suatu kemajuan, hanya dikarenakan mereka yang melakukannya, hanya dikarenakan mereka dianggap notabene adalah kaum yang lebih maju, lebih modern, sehingga semua apa yang mereka lakukan diikuti. Ini adalah suatu baliyah, suatu musibah yang terjadi pada kaum muslimin pun pada zaman ini terjadi. Yang terlalu mereka ada yang merayakan tahun baru, yang terlalu mereka ada yang merayakan hari Valentine dan hari-hari yang lainnya. Ini adalah suatu bala mengikuti perayaan atau ikut merayakan perayaan yang sebetulnya dibangun di atas suatu akidah tertentu. Maka ini adalah baliyatut taqlid wa tasyabbuh. Bahayanya sikap taqlid dan juga sikap tasyabbuh. Qala wa hiya min a'zamil balaya. Dan ini adalah termasuk musibah yang paling besar. Qala fa inda dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam heran dan mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mengucapkan takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un atau istankar syai'an fa innahu yukabbir. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebiasaan beliau, apabila beliau kagum terhadap sesuatu atau mengingkari sesuatu, maka beliau bertakbir. Itu ada dua kemungkinan dari takbir beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian beliau mengikrarkan, mengiyakan, memuji, menganggapnya sesuatu yang baik sehingga beliau takjub, atau heran, mengingkari apa yang terjadi. Beliau bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Dan yang ditahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, tentu yang kedua yaitu mengingkari sesuatu. Mengingkari apa yang diminta oleh para atau sebagian para sahabat ketika itu radhiyallahu anhu. Qala aw yaqulu, atau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, subhanallah. Maha suci Allah, yukarriru dzalik. Mengulang-ulangi ucapan tersebut, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau kemudian melihat sesuatu yang beliau ingkari. Kalau mengingkari sesuatu maksudnya subhanallah berarti apa? Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara yang tidak pantas, dari perkara yang dilakukan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari perbuatan yang seperti ini, dari kesyirikan misalnya, atau kemudian dari suatu perbuatan yang tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan, kemudian dianggap sebagai suatu syariat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Qala hafizallah innaha sunan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha sunan. Sungguhnya ini adalah suatu atau jalan-jalan. As-sunan itu jalan, jalan itu jalan-jalan yang ditempuh oleh kaum yang sebelum umat Islam. Ya, ini pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan dalam adzan. Dalam adzan hanya disebutkan bahwasanya atau hanya sampai kepada permintaan mereka. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, jadikan bagi kami zatu anwar sebagaimana mereka memiliki zatu anwar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innaha sunan. Ya, sebuah itu adalah jalan-jalan, itu jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, ay at-turuq allati yasluquha an-nas. Yaitu jalan-jalan yang telah ditempuh oleh manusia. Qala wa yattabi ba'dhum bi ba'dhin. Dan sebagian mereka mengikuti sebagian yang lainnya. Artinya turun temurun, ya. Dilakukan yang seperti itu. Nah. Artinya permintaan sebagian para sahabat yang baru masuk Islam ini bukanlah hal yang baru. Namun permintaan ini adalah mirip dengan permintaan dari umat yang terdahulu yang akan disebutkan setelahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti jalan-jalannya mereka. Itu yang dimaksud bukan jalan-jalannya orang yang istiqomah di atas agama, bukan. Tapi jalan-jalannya orang-orang yang telah merubah-rubah agama, ya, setelah datangnya para nabi, kemudian mereka yang datang setelah nabi tersebut, ya, setelah meninggalnya para nabi tersebut, mereka mengubah-ubah jalan agama para nabi tadi, sehingga memunculkan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh para nabi. Inilah dimaksud sunat, jalan-jalan umat yang terdahulu, yaitu jalan-jalan yang telah menyimpang dari ajaran para nabi yang diutus kepada mereka, para rasul yang diutus kepada mereka. Qala hadzihullahu ta'ala fasababu alladhi hamalakum ala hadza huwa tibau sunanil awwalina wat tashabbuhi bil musyrikin atau wat tashabbuhu bil musyrikin. Maka sebab yang menjadikan kalian melakukan hal ini, yaitu memutarakan permintaan ini, yaitu mengikuti jalan-jalannya orang-orang yang terdahulu dan bertasyabuh, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ini yang menjadikan kalian terjatuh atau apa, kemudian meminta dengan permintaan yang kalian utarakan ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang telah bertaubat dari suatu perkara, kesyirikan ataupun mungkin kebid'ahan atau kemaksiatan, maka jangan merasa aman bahwasanya dia sudah betul-betul bersih dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan, pemikiran-pemikiran kebid'ahan ataupun kemudian jalan-jalan kemaksiatan. Jangan merasa aman. Bisa jadi dia terjatuh kepada perkara yang dahulu dia lakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Masih ada kebiasaan yang terdahulu. Maka betul-betul seorang apabila telah bertaubat dari kesyirikan, kekufuran atau kebid'ahan dan juga kemaksiatan, bagi dia memang betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia sekali lagi terjatuh ke dalam perkara tersebut dalam keadaan dia sadar ataupun tidak sadar. Ya, karena masih kebiasaan-kebiasaan terdahulu terkadang masih teringat dan terngiang di benaknya. Ya. Yang terkadang dia mungkin refleks atau kemudian yaitu tidak sengaja secara spontan keluar kebiasaan yang terdahulu atau terucap ucapan-ucapan yang terdahulu yang biasa dia ucapkan, ya. Atau terbetik dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu telah dia tinggalkan atau yang pernah yang sudah dia tinggalkan, yang pernah dia lakukan, ya. Maka ini harus kita selalu waspadai dan meminta pertolongan serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul bersih dari perkara-perkara yang kita telah bertaubat darinya. Qala hafizahullahu taala qultum walladhi nafsi biyadihi ama kama qalat banu israila li Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa disebutkan setelahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan ayat pada surat Al-A'raf ayat yang ke-138 tentang perkataan mereka Bani Israel kepada Musa. Mereka mengatakan ij'alana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Dia berkata itu Musa, sungguhnya kalianlah suatu kaum yang tidak mengerti, suatu kaum yang bodoh. Tidak mengetahui apa yang kalian minta ini. Ini adalah merupakan suatu kesyirikan. Sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini kisahnya Bani Israel dengan Musa yang disebutkan selanjutnya dengan lebih jelas, ya, tentang kisah tersebut oleh Syekh Shalal Fauzan. Oleh hafizahullah ta'ala, Musa alaihi salam lama tajawaza al-bahra di Bani Israel, Musa alaihi salam ketika telah melewati laut, yang menyeberangi laut, itu laut merah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa melewatinya bersama dengan Bani Israel. Kalau aghraqallahu aduwwahum fihi wa hum yanzurun, dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan musuh mereka yaitu Fir'aun di laut tersebut, di laut merah tadi, dalam keadaan mereka melihat tenggelamnya Fir'aun. Apa yang terjadi setelahnya? Maru ala unasin. Mereka melewati suatu kaum, ya. Melewati orang-orang. Ya'kufuna ala asnamin lahum. Yang mereka melakukan ukuf, yaitu berdiam diri, ya. Untuk beberapa saat. Ala asnamin lahum. Di sekitar berhala-berhala mereka. Beribadah di sana, menetap di sana untuk kemudian ya mengambil barakah dari berhala-berhala tersebut dan melakukan ritual-ritual mereka di sekitar berhala tadi. Qala minal musyrikin, mereka adalah dari kaum musyrikin. Orang-orang yang tadi dilewati oleh Bani Israel adalah orang-orang musyrik. Maka Bani Israel kagum terhadap apa yang mereka lakukan, takjub, ya, terhadap apa yang dilakukan dari ritual-ritual oleh orang-orang musyrik tadi. Ya. Maka Allah mengatakan kepada Musa, faqala haula'i li Musa alaihi salam. Maka mereka berkata kepada Musa alaihi salam, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sungguh kalian adalah suatu kaum yang tidak mengetahui. Qala ankara alaihim. Nabi Musa mengingkari mereka, langsung mengingkari. Sebagaimana dilakukan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengingkari. bukan kemudian mendiamkan kemungkaran tadi. Kemungkaran yang benar-benar besar, kemungkaran yang paling besar bahkan, yaitu suatu perbuatan kesyirikan, ya, atau suatu permintaan yang mengandung kesyirikan, suatu permintaan yang mengandung kesyirikan. Baik, mereka tidak melakukan kesyirikan. Nanti akan dijelaskan. Mereka belum melakukan kesyirikan. Dalam permintaan tersebut, belum melakukan kesyirikan. Namun permintaan tersebut adalah permintaan kepada sesuatu yang merupakan kesyirikan. Ya, permintaan kepada sesuatu untuk meminta sesuatu yang merupakan kesyirikan. Ini adalah kemungkaran diingkari oleh Nabi Musa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengingkari kepada mereka, para sahabat yang baru masuk Islam. Qala wa qala. Dan juga Nabi Musa mengatakan, inna ha'ulai mutabbarun ma'hum fihi. Sungguhnya mereka itu yang menyembah berhala-berhala itu, mutabbarun ma'hum fihi, yaitu binasalah apa yang mereka berada di atasnya. Perkara yang betul-betul buruk, betul-betul batil. Qala ya'ni batil. Itu yang dimaksud adalah batil. Perkara yang mereka lakukan itu batil. Kenapa kalian memintanya? Kenapa kalian ingin serupa dengan mereka? Yang mereka lakukan batil. Qala, lanjutan dari perkataan Nabi Musa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf tersebut, wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batillah, salah apa yang telah mereka lakukan. Ya. Salah apa yang mereka perbuat tersebut. Qala li'annahu syirkun. Karena itu adalah kesyirikan. Ya. Maka ini adalah suatu kebatilan. Mengapa kalian memintanya? Ini adalah suatu kesyirikan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tersebut. Qala aghairallahi abghikum ilahan. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Maka Musa berkata, apakah selain Allah yang akan aku jadikan sebagai sembahan bagi kalian? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Dalam keadaan Allah lah yang mengutamakan, telah memberikan kalian keutamaan, meninggikan derajat kalian atas alam semesta ini, atas makhluk-makhluk dan manusia yang ada di alam semesta ini. Itu ini menyebutkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yang mereka adalah manusia yang paling utama ketika itu, kaum yang paling mulia ketika itu. Allah yang menjadikan mereka yang paling mulia, sedangkan kalian meminta dengan permintaan yang seperti ini. Maka apakah aku akan mengikuti kemauan kalian yang merupakan kesyirikan, sedangkan Allah yang memuliakan kalian? Allah yang memuliakan kalian, sedangkan kalian mencari yang selain Allah untuk disembah. Jadi juga termasuk pengingkaran dari Nabi Musa alaihi salam. Qala ankara alaihim alaihi salatu wassalam. Nabi Musa mengingkari mereka alaihi salatu wassalam. Kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka, itu para sahabat yang baru masuk Islam, yang meminta dengan permintaan tadi. Perhatikan bahwasanya permintaan sahabat adalah untuk dijadikan suatu pohon yang dinamakan Zatul Anwar untuk bertabaruk dengan pohon tadi. Sedangkan permintaan Bani Israel itu apa? Meminta sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara dua permintaan tadi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang dijadikan ibrah adalah hakikatnya. Hakikatnya adalah kesyirikan. Hakikatnya adalah meminta untuk dibuat suatu sembahan yang ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya Zatul Anwar, walaupun namanya yang lain sebagainya, walaupun dengan istilah meminta barokah, tabarruk dan yang lain sebagainya, mau diistilahkan dengan apapun, ya. Namun semua itu apabila hakikat adalah kesyirikan, maka sama. Ya. Maka inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetarakan dan menyamakan permintaan mereka, ya, para sahabat yang baru masuk Islam dengan permintaannya Bani Israel dahulu, karena sama hakikatnya adalah meminta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala walakin haula'i wa haula'i la yushriku. Akan tetapi mereka dan mereka, itu mereka yang pertama adalah kaum atau Bani Israel, dan mereka yang kedua adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam, la yushriku. Mereka belum melakukan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Hanya dengan permintaan tersebut bukanlah suatu kesyirikan. Qala fa Bani Israel lamma qalu hadhihi al-maqalata lam yushriku li'annahum lam yaf'alu. Maka Bani Israel, ketika mereka mengatakan perkataan ini, mereka belum melakukan kesyirikan, karena mereka belum melakukan, baru meminta, jadikan bagi kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Apakah ditetapkan bagi Musa bahwa, atau ditetapkan bahwa ini adalah sembahan? Ya, kemudian mereka mengibadinya, tidak. Diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Bani Israel belum melakukan kesyirikan tersebut, maka mereka belum terjatuh kepada kesyirikan. Mereka baru meminta saja. Wala wa kadzalika haula'i sahabatu law taqadu dzatan wadin la asyraku. Demikian pula mereka para sahabat tadi, kalau saja mereka menjadikan suatu zatu anwat, suatu pohon yang mereka bertabaruk dengannya, la asyraku, maka niscaya mereka dikatakan adalah telah melakukan kesyirikan. Ya. Niscaya mereka terjatuh kepada kesyirikan. Walakin Allah hamahum. Akan tetapi Allah melindungi mereka. Ya, lamma nahahum nabiyuhum intahau. Ketika Nabi mereka melarang mereka dari perkara tersebut, sudah mereka selesai. Mereka tidak melakukannya. Ya. Tidak terus-menerus memintanya, dan kemudian ketika tidak dipenuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membangkang, tidak. Mereka langsung meninggalkan perbuatan tadi, tidak melanjutkannya. Qalu wa qalu hadhihi al-maqalata 'an jahlin. Dan mereka mengucapkan perkataan ini dikarenakan kebodohan. Ya. Baik. Kan kita lanjutkan penjelasan mengenai hal ini pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.